نعم. حياك الله. السلام ورحمة الله. تبدأ بمقدمة ولا أبدأ مباشرة أنا؟ أبدأ مباشرة أنا؟ جاهز الآن أبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أرحب بإخواني الكرام أجمل ترحيب، وأسأل الله عز وجل لي ولهم التوفيق والقبول والمعونة على كل خير. وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن شأن الدعاء في شهر رمضان. والدعاء أعظم العبادات وأجلها وأرفعها شأنا وأعلاها مقاما، فهو أكرم العبادات وأحبها إلى رب العالمين، وعبادة عظيم شأنها رفيع قدرها لما فيه من كمال التذلل وعظيم الخضوع لله جل وعلا والافتقار بين يديه والطمع فيما عنده. ولقد تكاثرت النصوص والدلائل في تعظيم شأن الدعاء وبيان رفيع مكانته وأنه أعظم العبادات وأرفعها شأنا. روى أهل السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة هو الدعاء. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وروى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. أيها الإخوة المستمعون، وللدعاء في شهر الصيام، شهر رمضان المبارك، خصوصية عظيمة ومكانة أعلى وأرفع، وذلك لما يختص به شهر الصيام من خيرات عظام. الصيام أبواب الجنة تفتح، أبواب النار تغلق، ولله فيه عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر. العبادة فيه أعظم من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، والدعاء في تلك الليلة أعظم من الدعاء في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. أيها الإخوة المستمعون، ومما يبين لنا مكانة الدعاء في شهر الصيام، شهر رمضان المبارك، أن من أعظم الآيات في القرآن حثا على الدعاء وترغيبا فيه وبيانا لعظيم شأنه، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جاءت متخللة بين آيات الصيام وأحكام الصيام في سورة البقرة. فقبلها قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وبعدها قول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فجاءت هذه الآية العظيمة متخللة بين أحكام الصيام في سورة البقرة، مما يدل على عظيم مكانة الدعاء في شهر الصيام. وقد جاء في السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما يقرر هذا المعنى ويشهد له. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه الطبراني في الدعاء. وروى البيهقي في السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. ولئن كان هذا الفضل يتناول كل صيام فإنه في صيام شهر رمضان أولى وأحرى، لأنه ما تقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إليه سبحانه مما افترض على عباده. وصيام رمضان صيام فريضة، والعبد فيه في حال فاضلة رفيعة، ولهذا ينبغي على الصائم أن ينتهز هذا الموسم المبارك وصيامه في هذا الشهر الفضيل، فيقبل على الله جل وعلا إقبالا عظيما، داعيا راجيا طامعا فيما عند الله جل وعلا. أيها الإخوة المستمعون، وفي قول الله جل وعلا في الآية المتقدمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فيها أعظم حث وحض على الدعاء. كيف لا أيها الإخوة الكرام، رب العالمين جل في علاه يخبر عباده في هذه الآية الكريمة بقربه جل وعلا ممن دعاه، يجيب دعاءه ويحقق رجاءه ويعطيه سؤله، ولا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا رجاه. وهذا فيه من الحث على الدعاء ما لا يخفى. وفي قوله جل وعلا: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، في ذلك أعظم بيان لسبب قبول الدعاء وإجابته، ألا وهو الإيمان بالله، استجابة لأمره جل وعلا، أي صلاح الاعتقاد وحسن الطاعة والامتثال لأوامر الله. فكلما كان العبد أعظم عناية بمقام الإيمان ومحافظة على طاعة الرحمن جل وعلا، كان بذلك أحرى بأن يجاب دعاؤه وأن يحقق رجاؤه وأن لا يرد سؤله. أيها الإخوة المستمعون، وينبغي على العبد الصائم الداعي أن يتذكر ما ينبغي أن يكون عليه في دعائه من آداب عظيمة وشروط جاء تبيانها في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فيحرص على توافرها والاتيان بها في دعائه وإقباله على الله، راجيا من ربه سبحانه أن يجيب دعاءه وأن يحقق رجاءه. والله عز وجل أمر عباده بالدعاء، وعدهم بالإجابة، وهو جل وعلا لا يخلف الميعاد. أيها الإخوة المستمعون، وإذا أقبل المسلم على هذه العبادة العظيمة، عبادة الدعاء، سواء في شهر رمضان أو في غيره من الأوقات، فليخص في دعائه وليعم، ليخص نفسه بسؤال الله خيرات الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويخص قرابته من أهل وولد ووالد وقرابة بدعوات خاصة، وليعمم في دعائه فيدعو للمسلمين أينما كانوا بالسلامة من الفتن والنجاة من المحن وصلاح الأحوال وتفريج الكروبات وتيسير الأمور، فيكون داعيا لنفسه وداعيا لإخوانه المؤمنين. ودعوة المؤمن لأخيه المؤمن لا ترد، والمؤمنون كالجسد الواحد، آلامهم واحدة وآمالهم واحدة، وهذا شأنهم كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. نسأل الله جل في علاه أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يجيب دعواتنا، يحقق رجاءنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده رسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كم مسلمين المسلمات برحمة الله سبحانه وتعالى، فضيلة الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن العباد البدر حفظه الله menyampaikan kepada kita pada sore hari ini tentang permasalahan pentingnya doa di bulan Ramadhan. Pentingnya doa di bulan Ramadhan. Beliau setelah menyampaikan mukaddimah, selanjutnya mengatakan, wahai saudara-saudaraku yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukanlah muraqabah, mawas diri dan merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan memperhatikan kita. Muraqabah, seseorang yang meyakini dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, mendengarnya dan melihat segala tindak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya melakukan ketaatan di bawah cahaya syariat Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala dari Allah. Melakukan ketaatan di bawah tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah di bawah tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengkhawatirkan atau mengkhawatirkan azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna takwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya doa adalah ibadah yang paling mulia, yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya serta derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa adalah ibadah yang tertinggi kemuliaannya dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia ibadah yang sangat agung perkaranya dan sangat tinggi kedudukannya. Kenapa demikian? Karena dalam berdoa seorang mukmin menghadapkan kepada Allah penghinaan yang sempurna. Menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penghinaan diri yang sempurna. Kemudian kepatuhan serta ketundukan yang total kepada Allah ketika dia berdoa, meminta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pemberian atau menyadari diri atas kekurangan dan kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi dengan tingginya tingkat harapan terhadap apa yang ada di sisi Allah. Inilah keadaan seorang mukmin ketika berdoa, yaitu kamalut tadhallul wa azimul khudu' lillah wal iftiqar baina yadayhi wal tama'u fi ma indah. Seorang yang berdoa ketika ada pada dirinya penghinaan diri yang sempurna kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, kemudian ketundukan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kemudian kefakiran terhadap Allah, merasa kelemahan, kefakiran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tingginya harapan untuk mendapatkan apa yang tersedia di sisi Allah. Inilah keadaan seseorang atau seorang mukmin ketika berdoa. Dalam hal ini, karena keadaan yang seperti ini meletakkan doa dalam agama Islam pada tingkat yang tertinggi dari ibadah-ibadah yang lain. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya sudah ada dalil-dalil, nas-nas dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya adalah penjelasan tentang tingginya kedudukan doa, tingginya kedudukan doa dan mulianya doa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ia adalah ibadah yang paling mulia dan yang paling tinggi kedudukannya. Beliau menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan dikeluarkan oleh buku-buku sunan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Ad-du'a'u huwal ibadah, berdoa adalah ibadah. Dalam hal ini saya ingin menambahkan yang tertera di dalam hadis ini yang menyatakan bahwasanya berdoa adalah ibadah, ini menandakan bahwasanya doa adalah mendapat kedudukan tertinggi dalam ibadah, dalam ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selain dari doa ada ibadah-ibadah yang lain, tetapi uslub yang seperti ini seringkali kita dapatkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah, terutama dalam sunnah Nabi SAW ketika menjelaskan tentang hal yang terpenting dengan memberikan ungkapan yang seperti ini. Seperti dalam contoh yang lain yang saya tambahkan, sabda Nabi SAW, "Ad-dinun nasihat," agama itu nasihat. Bukan berarti beragama itu hanyalah nasihat, atau bukan berarti ibadah itu hanyalah doa, atau seperti dalam ungkapan Nabi yang lain, "Al-hajju arafah," ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Bukan berarti beribadah haji hanya wukuf di Arafah, tetapi ada manasik-manasik yang lain dalam pelaksanaan ibadah haji. Tetapi uslub yang seperti ini, ungkapan yang seperti ini menandakan bahwasanya apa yang disebutkan menduduki tempat yang tertinggi dalam ibadah tersebut. Di sini Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah, kemudian melanjutkan riwayat Nu'man bin Bashir. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat dalam surat Ghafir ayat 60. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَخِرِينَ. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan hadis bahwasanya doa itu adalah ibadah, kemudian beliau menyampaikan atau membacakan ayat yang tadi saya bacakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berfirman, "Ud'uni," berdoalah kepadaku, "astajib lakum," niscaya aku akan kabulkan bagi kamu doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Yang maksud ibadah di sini adalah doa. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Surat Ghafir ayat 60. Dalam ayat ini menyatakan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullah melanjutkan dan menyebutkan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ibadati huwa doa. Afdalul ibadati huwa doa. Ini lebih tegas dari hanya dari hadis yang sebelumnya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sekarang Rasulullah SAW mengatakan dan lebih tegas mengatakan ibadah yang paling mulia adalah berdoa. Ibadah yang paling mulia, afdalul ibadat atau afdalul ibadah, ibadah yang paling afdal adalah berdoa. Kemudian beliau membacakan ayat yang tadi kita bacakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Kemudian beliau meriwayatkan pula hadis yang lain dan mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a." Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada satu pun yang lebih mulia yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Laisa syai'un, tidak ada satu pun yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Ini dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan dan kedudukan doa dalam beribadah. Dan banyak lagi nas-nas yang lain yang menjelaskan tentang hal yang sama. Kemudian beliau melanjutkan, berdoa pada bulan Ramadhan. Berdoa pada bulan Ramadhan, setelah kita ketahui tadi tentang kedudukan doa dalam ibadah, baik itu di luar Ramadhan ataupun dalam bulan Ramadhan, tetapi beliau mengatakan berdoa dalam bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan keberkahan, memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki keistimewaan dan kemuliaan serta ketinggian derajat lebih dari berdoa di bulan-bulan yang lain, lebih dari berdoa di bulan-bulan yang lain karena kemuliaan bulan Ramadhan. Hal yang demikian karena bulan Ramadhan memiliki keistimewaan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar dan keberkahan-keberkahan yang banyak terdapat pada bulan Ramadhan. Hal ini yang menjadikan berdoa di bulan Ramadhan lebih baik dan lebih utama daripada berdoa di luar bulan Ramadhan. Kemudian di bulan Ramadhan pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah, kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka setiap malam dari malam-malam bulan Ramadhan, memerdekakan, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam di malam-malam bulan Ramadhan. Ini menandakan bahwasanya hamba-hamba yang beriman di setiap malam bulan Ramadhan menengadahkan tangannya, mengangkat jiwa dan harapannya untuk diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampunkan dosanya dan Allah bebaskan dia dari api neraka. Kemudian di bulan Ramadhan juga kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada satu malam yang memiliki keberkahan lebih dari amalan 1000 bulan, lebih dari waktu 1000 bulan. Beribadah di malam tersebut lebih mulia daripada beribadah 1000 malam atau 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Beribadah kemudian berdoa, yang mana berdoa adalah ibadah, ketika dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada berdoa 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang menjelaskan tentang itu. Kemudian beliau melanjutkan yang menjelaskan tentang kemuliaan berdoa di bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu ayat yang menjelaskan tentang puasa. Ayat yang sebelumnya, ayat yang meletakkan kedudukan berdoa di tempat yang tertinggi, itu terletak atau diantarai oleh ayat yang berbicara tentang hukum-hukum Ramadan. Ayat yang dibacakan tadi, ayat yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat tentang kemuliaan berdoa. Ini ayat menjelaskan tentang tingginya kedudukan ibadah doa dalam ibadah-ibadah yang lain dalam agama Islam, dari ibadah-ibadah yang lain dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah, sesungguhnya aku qaribun, dekat, ujibu da'watad da'i, saya mengabulkan permintaan orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i, saya mengabulkan permintaan orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila ia berdoa, apabila dia berdoa, falyastajibuli, maka hendaklah dia mematuhi, melakukan perintah-perintahku, dan hendaklah dia beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan berdoa. Ayat ini, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, terletak di antara dua ayat yang menjelaskan tentang hukum puasa. Tentang hukum puasa. Ayat yang sebelum ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut juga sebagai pembeda antara hak dan yang batil, Al-Furqan. Setelah ayat ini selesai, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat yang tadi kita bacakan tentang doa. Setelah ayat tentang doa ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum." Dihalalkan atasmu atau bagimu pada malam puasa untuk melakukan hubungan badan, berjima dengan istri-istrimu di malam malam bulan puasa. Menandakan bahwasanya ayat yang pertama tentang kewajiban berpuasa dan ayat yang setelahnya adalah tentang hukum bagi orang yang berpuasa di malam hari bulan Ramadan, ini menjelaskan bahwasanya berdoa di bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki keistimewaan tersendiri. Kemudian beliau menjelaskan tentang itu. Ini pertanda bahwasanya doa, berdoa di bulan Ramadan adalah mendapatkan keistimewaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala, karena diletakkan di antara dua ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan, tentang puasa Ramadan dan bulan Ramadan. Kemudian beliau melanjutkan, ada dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang makna yang menjelaskan tentang keutamaan berdoa di bulan Ramadan. Berdoanya orang yang berpuasa adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Yang banyak di antara hadis-hadis tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajab." Ada tiga doa yang dikabulkan oleh Allah. Ada tiga doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Allah Rasulullah SAW menjelaskan doa yang pertama adalah da'watul as-sa'im. Da'wat as-sa'im, doanya orang yang berpuasa. Ini doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wa da'wat al-mazlum, doanya orang yang terzalimi. Kemudian yang ketiga wa da'wat al-musafir, doa orang yang sedang musafir. Ini tiga doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis jelas menjelaskan atau dengan nyata menjelaskan tentang keutamaan berdoa dalam keadaan berpuasa. Kemudian beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitabnya Ad-Doa. Kemudian beliau menukilkan hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan dalam kitab sunannya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada tiga doa yang tidak ditolak oleh Allah. Ada tiga doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul walid, doa orang tua. Doanya orang tua. Kemudian doa orang berpuasa dan doa orang musafir. Ini juga menjelaskan dengan tegas tentang keutamaan berdoa bagi orang yang berpuasa. Kemudian beliau mengatakan doa dalam hadis, dua hadis ini menjelaskan tentang doa orang berpuasa ada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditolak oleh Allah. Kalau ini diberlaku untuk semua puasa, tetapi lebih utama lagi puasa Ramadan. Lebih utama lagi puasa Ramadan, karena puasa Ramadan puasa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis yang dua tadi menjelaskan tentang secara umum tentang puasa, doanya orang berpuasa secara umum, baik itu puasa sunnah atau puasa wajib, tetapi lebih utama dan lebih menduduki tempat yang tertinggi berdoa dalam puasa di bulan Ramadan. Ini beliau berstandarkan kepada hadis tentang hadis kursi, dengan hadis kursi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak satu pun hamba-Ku bertaqarrub kepada-Ku lebih Aku sukai, Aku cintai dari ia bertaqarrub dengan amalan-amalan yang Aku fardukan. Jadi ketika kita berdoa di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, maka ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, maka hendaklah kita, wahai orang-orang yang berpuasa, mempergunakan kesempatan di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan ini yang mulia, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar menghadap, dengan dalam keadaan berdoa berharap apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan yang menunjukkan juga tentang tingginya tingkat kedudukan doa dalam agama Islam, firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila an lahum yarsudun. Beliau mengatakan dalam ayat ini terdapat anjuran, dorongan, motivasi yang sangat besar bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat ini bahwasanya Dia dekat dengan kita, hamba-hambanya. Fa inni qarib, sungguhnya saya dekat dengan mereka. Maka dalam berdoa, dan orang yang berdoa kepada Allah, yakinlah bahwasanya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengabulkan permintaannya, merealisasikan harapannya, memberikan segala yang ia inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak seorang hamba ketika dia meminta. Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mengecewakan seorang hamba ketika dia berharap mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menyatakan tentang demikian. Kemudian beliau mengatakan potongan ayat dalam ayat yang tadi dibacakan, falyastajibu li wal yu'minu bila an lahum yarsudun, maka hendaklah mereka mematuhi perintah-perintah-Ku, istijabah terhadap perintah-perintah-Ku, dan beriman kepada-Ku. Beliau mengatakan potongan ayat ini menjelaskan dengan gamblang bahwasanya sebab yang paling besar dikabulkannya doa orang yang sedang berdoa, diijabah oleh Allah permintaan seorang yang meminta, syaratnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal istijabatu li amrihi, dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketaatan kepada Allah, kemudian melakukan apa-apa yang diatur oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba atau ketika seorang hamba tinggi tingkat kedudukannya dalam menjaga perintah-perintah Allah, menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin pantas Allah Subhanahu wa taala untuk mengijabah permintaan-permintaan dan doa-doanya. Kemudian beliau mengatakan, dan orang yang sedang berpuasa yang berdoa ketika dia berpuasa, hendaklah dia mengingat apa yang semestinya ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang seharusnya dilakukan, yang dilakukannya dalam berdoa, daripada adab-adab berdoa, syarat-syarat berdoa yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita dalam keadaan berpuasa sekarang ini, berada di bulan Ramadan, ketika kita menengadahkan tangan meminta kepada Allah, mesti memperhatikan syarat-syaratnya berdoa atau adab-adab berdoa. Karena walaupun kita berada di bulan yang mulia, walaupun doa yang kita lakukan itu ketika kita berpuasa, tetapi kita tidak mengindahkan adab dan syarat-syarat berdoa, maka tetap saja doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengingatkan kita, apabila seorang muslim dalam bulan Ramadan ini sedang melakukan ibadah yang mulia ini, yaitu berdoa kepada Allah di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lain, hendaklah dia memperhatikan waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah, apalagi di bulan Ramadan ini. Kemudian juga hendaklah dia berdoa untuk dirinya, kemudian jangan melupakan orang lain. Berdoa untuk kebaikan dirinya di dunia dan akhirat, seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ini permintaan dan harapan, permohonan seseorang ketika dia berdoa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan bagi dirinya sendiri dari kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian jangan lupa pula untuk mengikut sertakan permintaannya, berdoanya, meminta kebaikan untuk karib kerabatnya, anak-anaknya, orang tuanya, kerabat-kerabatnya, sanak pemilihnya, keluarga-keluarganya, berdoa kepada mereka dengan doa-doa yang khusus. Kemudian juga lebih luas dari itu, hendaklah mereka, orang-orang yang berdoa di bulan Ramadan ini, untuk tidak melupakan kaum muslimin secara keseluruhan dimanapun mereka berada, untuk diberi keselamatan oleh Allah dari fitan, dari fitnah-fitnah, dari cobaan-cobaan, dan selamat dari segala macam cobaan. Kemudian meminta kepada Allah untuk mereka kebaikan urusan dan keadaan, dan dikeluarkan, dilapangkan dari kesempitan, dimudahkan segala urusan-urusan mereka. Maka dia ketika berdoa untuk dirinya, untuk karib kerabatnya, untuk keluarganya, dan untuk kaum muslimin, ketika dia berdoa, dia telah mencakup doanya tersebut, mencakupkan doanya tersebut untuk dirinya sendiri dan untuk saudara-saudaranya yang seiman. Dan ini ternyata jelas di dalam sabda Rasulullah SAW, bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya perumpamaannya seperti seperti satu tubuh. Apabila tubuh, satu organ tubuh merasakan kesakitan, maka tubuh yang lain, organ yang lain akan pula merasakan kesakitan. Maka mereka ia merasakan kepedihan dan kesulitan, kaum muslimin yang lainnya, dan berharap apa yang diharapkannya pula untuk kaum muslimin yang lainnya dimanapun mereka berada. Ini yang ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kemudian beliau menutup pembicaranya ini dengan doa, nas'alullah jalla wa ala ayusliha ikhwanana ahwalana ajma'in. Kita memohon kepada Allah agar ia memperbaiki segala urusan kita seluruhnya, wa ayyujiba da'awatina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan-permohonan kita, doa-doa kita, wa ayyuhaqqiqa raja'ana, dan memberikan apa yang kita harapkan, dan wa in yusliha lana sya'nana kullah, dan memberikan memperbaiki segala urusan-urusan kita, wa in yujannibana wal muslim, wa in yujannibana wal muslimin, dan menjauhkan kita dan seluruh kaum muslimin dari segala bentuk fitnah-fitnah, bencana-bencana, cobaan yang tampak ataupun yang tidak tampak. Kemudian beliau menutup dengan doa ikhtitam, dan itulah penghujung dari penyampaian yang kita dengarkan bersama tadi dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr pada hari ini, yang berbicara tentang pentingnya doa dalam bulan Ramadan, seperti yang kita dengarkan dalam apa yang saya sampaikan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berdoa, yang selalu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang selalu memperhatikan kebutuhan, yang peka terhadap sesama, yang merasakan pedihnya kepedihan orang-orang yang lain dari kaum muslimin, merasakan kegembiraan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang lain, kaum muslimin yang lainnya dari kegembiraan. Dan kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada Syekh dan keberkahan dalam umurnya, memberikan manfaat dalam dengan ilmunya terhadap kaum muslimin dan juga untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.